Ta'ala babu al-khiyar. Bab al-khiyar. Kalau diterjemahkan pilihan. Ya, pilihan. Secara bahasa ketika orang bilang anta bil khiyar, kamu bebas memilih. Kamu bebas memilih. Adapun menurut istilah ulama fikih, khiyar maksudnya si yang melakukan akad, apakah penjual atau pembeli. Yang melakukan akad, apakah si penjual atau pembeli, punya hak untuk membatalkan atau melanjutkan akadnya. Punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya. Ketika ada yang muncul atau didapati dalam barang yang dilakukan transaksi jual beli. Khiyar ini pembahasan sangat penting dalam jual beli, dan banyak jenisnya akan disebutkan nanti oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala bentuk-bentuk khiyar yang ada dalam jual beli. Bentuk-bentuk khiyar, kenapa khiyar itu dibolehkan? Kenapa khiyar itu dibolehkan dalam jual beli? Kan disebutkan nanti ketika kita membahas jenis khiyar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa bi abdanihima. Ini bentuk khiyar pertama disebutkan oleh ulama fikih dengan khiyar majlis. Yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini, tapi belum dah bilang, cuma bentuk khiyar yang seperti ini namanya khiyar majlis. Namanya khiyar majlis. Buat berdatang. Manusia memang begitu ya. Saya undur sedikit supaya hadir semua. Tapi saya undur sedikit, mundur juga manusianya. Susah memang manusia ini. Jadi sengaja saya akhirkan itu, tidak 9 tepat. Karena sebelumnya 9 tepat, banyak yang terlambat. Sekarang saya undur, undur juga. Manusia memang susah. Nah ya, memang susah manusia. Masya Allah. Tidak apa-apa. Diamati saja, ditendang sebelum Syafat. Siapa yang seperti itu, ditendang saja sebelum Syafat. Keluarkan. Tidak usah masuk mondok di sini. Mondok saja di Jawa atau di manakah lebih bagus. Perhatikan Abu Ahmad yang suka terlambat. Karena sengaja saya undur. Kan saya kasihan, oh mungkin ini banyak kegiatan. Tapi sekarang diundur, mundur lagi. Nah, manusia susah. Jadi sekarang ini kita perlakukan saja. Buang saja orang seperti itu. Kalau mau mondok, datang lagi nanti tahun depan. Kalau masih diterima. Sekarang kita masuk di pembahasan khiyar. Yang pertama ini khiyar majlis. Khiyar majlis maksudnya seorang berakad di majlis. Seorang berakad di majlis. Kapan terpisah dianggap sah? Kapan mereka terpisah dianggap apa? Sah, tanpa dia bilang apa-apa. Kecuali nanti dipersyaratkan lagi. Itu namanya masuk di khiyar bentuk kedua. Khiyar syarat. Artinya nanti ada orang bisa berakad terus sudah terpisah, tapi masih bisa memilih untuk mengembalikan atau melanjutkan akadnya. Itu nanti. Ini khiyar majlis. Iya. Karena kalau al-bayi'an ini mimbabi taglib, yaitu al-ba'i wal-mustari. Dua yang melakukan transaksi, maksudnya si penjual dan si pembeli, bil-khiyar, masih bisa memilih. Maksudnya batal? Tidak. Lanjut, tidak, ini akad. Malam yatafarraqa bi abdi bi abdanihima, selama keduanya tidak belum berpisah dengan badannya. Dengan badannya, maksudnya berpisah di majelis itu. Perkataan penulis dengan badannya, ini kalau tidak terpisah badannya, misalnya lagi akad, cerita-cerita akad, tiba-tiba dia tertidur, belum pergi badannya, ini masih punya khiyar setelah dia bangun dari tidurnya. Paham Imroh? Ya? Ya. Demikian pula kalau kata para ulama, tiba-tiba pingsan. Ini kan cabang dari pembahasan ini. Jadi dia lagi akad, tiba-tiba pingsan, belum sempat. Iya atau ini, sudah tawar-menawar dengan harga tinggi langsung pingsan, atau karena murahnya mungkin senang sekali akhirnya pingsan. Gimana ini? Apakah ini dianggap pisah atau masih dianggap masih dalam majelis? Ini pembahasannya. Paham kan? Yang benarnya masih dianggap dalam majelis, walaupun ada sedikit beberapa masalah diperselisihkan. Tapi ini qaid bi abdani ma, belum pisah badan. Belum pisah badan, ini masya Allah qaid penting. Qaid yang sangat penting. Dan yang seperti ini memang ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Al mutabai'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa." Ya. Dua orang melakukan transaksi jual beli, setiap dari keduanya punya hak khiyar atas temannya selama dia belum berpisah. Illa bai' al khiyar, kecuali jual beli yang ada khiyarnya, maksudnya ada syaratnya. Khiyar syarat akan datang nanti. Ini hadis pertama, demikian pula hadis kedua dari Hakim Ibn Hazm. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima." Masya Allah. Dua orang melakukan transaksi jual beli bil khiyar, punya hak untuk mengatakan jadi atau tidak jadi. Tidak ada dibilang harus beli. Kapan dia sentuh? Harus. Kapan dia sudah tawar? Harus. Wah, ini salah. Ini transaksi jual beli yang terlarang. Karena selama masih di situ, di toko, masih punya hak untuk apa? Batal atau tidak, kecuali sudah terpisah. Karena pemahaman kebalikan dari hadis ini. Ada yang kita sekarang sudah akan. Saya mau beli ini, iya saya jual. Silakan ambil. Berapa? Sekian. Oh iya. Setelah itu dia berpisah. Pergi. Tidak bisa setelahnya lagi, ya ini saya tidak mau, tidak jadi. Tidak boleh. Tidak ada pilihan kalau sudah apa? Berpisah. Paham ini khiyar majelis. Namanya khiyar majelis. Jadi kata beliau SAW, al-bay'an bil khiyar, selama dia tidak belum berpisah atau sampai dia berpisah. Jadi selama belum berpisah atau sampai dia berpisah. Ya? Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur dan dia jelaskan, kan nanti terkait dengan khiyar ghabr. Ada namanya khiyar tajlis, tajlis. Dia tak jelaskan kalau barang itu ada cacatnya. Ini masuk juga nanti dalam pelanggaran. Ya, masuk dalam khiyar tajlis. Dia sembunyikan ada cacatnya. Maka kata Nabi, kalau dia jelaskan, dia jujur dan keduanya jelaskan, maka akan diberkahi keduanya dalam jual belinya. Kalau dia sembunyikan, dia dusta, maka akan dihilangkan berkah jual belinya. Banyak hasilnya tapi tidak ada berkahnya. Banyak hasilnya tapi tidak ada berkahnya. Iya, ini khiyar majelis. Ya, dan khiyar majelis ini tentunya berdasarkan hadis tadi itu dibolehkan. Kemudian lanjutannya, fa in tabarraqa. Kalau keduanya berpisah. Sudah berpisah. Maksudnya tetap tadi di atas kesepakatan dan pergi. Sudah sepakat dan dia tinggalkan. Walam yatruk ahaduhumal bayi, salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli itu, artinya sudah tetap, tidak membiarkan lepas begitu saja, sudah disepakati oleh salah satu dari keduanya, faqada wajabal bayi, maka itu telah wajib jual belinya, artinya tidak boleh lagi dikembalikan, kan ini sudah tetap. Sudah tetap. Ya, tidak ada lagi bagi salah satu dari keduanya untuk memfasakh, membatalkannya. Tidak ada lagi hak. Misalnya kalau sudah terpisah, setelah itu ada yang mau beli lagi lebih mahal, tidak boleh. Sini, saya mau jual di sini. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Ini wajib. Ini pemahaman kebalikan dari hadis tadi. Illa ayyastaritul khiyar lahuma awliya hadihima muddatan ma'lumatin. Ini pindah ke khiyar kedua. Khiyar syarat. Khiyar syarat. Bentuk khiyar, tapi berupa apa? Syarat. Kata beliau, kecuali keduanya mempersyaratkan ada hak khiyar, bang, walaupun berpisah, tapi dia keduanya bilang, kamu, kita sepakati, kamu boleh pakai dulu coba 3 hari. Syaratnya. Atau bilang, atau keduanya atau salah satunya. Dia beli barang di toko. Tapi dia bilang, saya bawa dulu ke rumah ya, saya mau kasih lihat istri saya. Ini namanya khiyar apa ini? Syarat. Di majelis, tapi dia apa? Bersyarat, sambungannya. Ini boleh, tapi dikatakan oleh penulis, muddatan ma'lumah, harus ditetapkan waktunya, sampai kapan? Karena kalau tidak tetap, nanti dia setahun tidak kembali-kembali, dikira dia belum jual, ternyata nanti sudah rusak, baru dia kembalikan dulu, kan saya punya hiat, saya baru kasih lihat, mau saya bilang, saya mau coba dulu, cobanya setahun. Paham kan? Ini harus muddah ma'lumah, untuk menyangkap perselisihan nanti kalau akan terjadi. Dia harus menentukan berapa hari saya bisa coba dulu, boleh berapa lama begitu. Harus ditentukan di akad itu syaratnya, khiyar syarat. Ini khiyar syarat ini masuk dalam ketentuan umum ya, hadis al-Muslim ala syurutih. Al-Muslimun ala syurutin. Orang Muslim itu di atas syarat mereka. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jelas kan? Ini boleh. Tapi dengan ketentuan itu. Dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat mayoritas ulama fikih. Pendapat mayoritas ulama fikih. Kemudian kata beliau, fayakunan ala satima wa intolatil muddah, maka keduanya berada di atas syarat keduanya walaupun lama waktu syaratnya itu. Yang penting ditentukan berapa? Berapa dia coba? Tangga, misalnya barang ini dari Jakarta, ya dia hitung juga berapa baru sampai. Tangga, setelah itu dia coba berapa lama. Walaupun yang penting ditentukan apa? Mudahnya. Waktunya. Ini boleh. Walaupun terkait dengan mudah, waktu yang panjang ini diperselisihkan oleh para ulama sampai 3 pendapat. Sampai 3 pendapat dalam masalah ini. Kalau yang panjang, kalau waktunya apa? Panjang. Di antara ulama seperti orang Hanabila, sah. Walaupun panjang, tapi keduanya bersepakat. Keduanya apa? Bersepakat. Ini Hanabila. Kalau orang Syafi'iyah, demikian pula Hanafiyah, paling sedikitnya 3 hari. Paling lamanya 3 hari. Lebih dari itu tidak boleh. Sementara orang Malikiyah, mereka bilang 3 hari. Tidak apa-apa kalau ditambah sedikit. Itu bedanya dengan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah Hanafiyah 3 hari saja. Boleh. Mudahnya. Kalau Malikiyah 3 hari atau tambah sedikit enggak apa-apa. Sementara Hanabilah boleh walaupun panjang tapi disepakati. Yang beda di sepakati. Karena pasti penjual tahu kadar oh dicoba sekian hari. Sekian bulan, sekian lama. Ya? Enggak apa-apa. Seperti di toko kan sekarang ada garansi, itu kan ikhtiar syarat itu. Garansi 5 tahun. Kalau 5 tahun ini, dalam waktu 5 tahun ini rusak, kita ke toko, baru lagi. Ada apa? Ada toko seperti itu. Boleh gak seperti itu? Boleh gak? Boleh. Ini namanya ikhtiar apa ini? Ikhtiar apa ini? Syarat. Itu dibolehkan. Kalau antum berpendapat dengan pendapatnya Hanafiyah, Syafi'iyah, harus 3 hari saja. Yang benarnya itu tadi, karena berdalil dengan hadis umum al-muslimun ala syurutihi, kaum muslimin di atas syarat mereka. Yang benarnya pendapat orang Hanabilah, walaupun panjang waktunya, boleh yang penting disepakati oleh pihak pembeli dan si penjual. Jelas kan? Ini alhamdulillah kemudahan, dan mereka kan sudah ukur, oh ini barang tidak rusak sekian, tapi kalau ternyata ada yang rusak, kan begitu. Ya kan mereka sudah takar ini barang kekuatannya berapa? Sekian lamanya. Paham kan? Tapi kok terlalu kadang ada saja yang gagal dari produksinya misalnya. Rusak. Kenapa? Langsung dia gantikan. Langsung dia gantikan. Sekarang begitu di mana-mana. Banyak di toko. Maksudnya toko-toko besar. Toko-toko besar. Sampai balon lampu juga ada. Sampai seperti itu. Ada ini garansi setahun. Artinya kalau rusak ini dalam waktu ini, boleh kita ke sana ganti yang baru. Yang baru. Ini Masya Allah. Boleh. Boleh. Pendapat yang benarnya boleh. Dalilnya al-muslimun ala surutin. Tidak dibilang waktunya kapan. Tidak ada dalil mengatakan apa? Waktunya. Jelas kan? Tidak. Ini pendapat yang benar. Apa yang ada di buku? Pendapat Hanabilah. Kemudian kata beliau rahmatullah, illa hayya qata'a illa hayya qata'ahu. Kecuali keduanya memutusnya, artinya tadi gini. Saya bersyaratkan pakai sebulan atau setahun atau 5 tahun. Tapi keduanya ditanya syarat ini, dia pastikan, saya jadi ambil enggak, berlaku lagi itu syarat. Disepakati untuk apa? Memutus apa? Khiarnya. Boleh. Kan? Usul terserah dia. Dipaham ini? Di tengah perjalanan dia apa? Batalkan. Misalnya mubar beli mobil. Ya? Dia bilang, saya coba dulu sebulan ya. Saya mau jalan dulu ke mubar dari Makassar. Anggaplah PP-nya dengan ceramah-ceramah di perjalanan. Ya? Sebulan. Tapi karena senangnya mubar, baru setengah bulan dia pakai. Karena senangnya dia, langsung dia telpon yang jual mobil. Jadi. Tidak jadi itu syarat harus pakai sebulan. Tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Ini Masya Allah. Ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada dalilnya. Akan tidak ada masalahnya, tapi kan dia sendiri ya, kan dia punya hak pasrah batal atau lanjut dalam sebulan, tapi sekarang dia sendiri yang bilang jadi, sudah jadi, paham kan? Selesai ini masalah, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kata beliau rahmallahu taala, selesai itu khiyar syarat, terus kata beliau, wa in wajada ahaduhuma bimastara aiban lam yakun alimahu falahu raddu au akhdhu arsil aibi. Masya Allah, ini masalah ketiga, ini khiyar yang ketiga, namanya khiyar aib. Dia punya pilihan untuk batal atau lanjut karena adanya aib, cacat. Karena adanya apa? Cacat. Disebutkan oleh fuqaha namanya khiyar aib. Kan sudah ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Sekarang ini ya, ada namanya khiyar aib. Si pembeli punya hak untuk mengembalikan, ya, atau tidak dia kembalikan, tapi ada arsh, ada potongan harga, karena barang cacat. Punya hak seperti itu. Tangan, misalnya, belum bilang apa, kita lihat dulu, baru contoh, wa in wajada ahaduhuma, kalau salah seorang dari keduanya mendapatkan, bimastaro terhadap apa yang dia beli, aiban, cacat, lam yakun alimahu, sebelumnya dia tidak tahu bahwa ada cacatnya. Nah, si penjual juga tidak tahu kalau ada cacatnya. Si pembeli juga tidak tahu karena tidak dijelaskan oleh si penjual. Tidak tahu sebelumnya. Maka falahu raddu, boleh dikembalikan karena barangnya cacat. Au akhdu arsyil aib, atau dia mengambil potongan harga sesuai dengan aibnya, cacatnya. Barang ini kalau dijual cacat berapa jadinya? Tah, jadi misalnya ini anggaplah ini HP 1 juta. Paham? Ternyata ini HP ada gambar kameranya tapi enggak bisa dipakai, rusak kameranya. Atau rusak apa ini? Apa itu? LCD-nya? Oh, itu tahu warna. Rusak LCD-nya. Apa itu LCD, bro? Oh, tidak bisa, di. Masya Allah, dia taunya yang canggih. Layarnya? Nah, rusak. Habis di rumah, Ahmad sudah mau telpon, ternyata, kenapa gelap semua? Paham, kan? Boleh dua pilihan. Nah, boleh dikembalikan, ganti yang baru. Atau dia boleh, dia ambil, tapi potong harga karena ada apa? Rusaknya, itu namanya arsh. Harga antara rusak dengan baik. Berapa ini? Apa namanya itu, Bang? Berapa ini potongannya? Anggaplah tadi kalau bagus 1 juta. Ini barang kalau rusak ini jadinya 700. Ini antara 700 dan 1 juta ini namanya arsh. Nah, boleh diambil arshnya. Nah, selisihnya. Selisih namanya itu. Imran? Oke, pedagang saja Imran. Iya. Boleh diambil apa? Selisih antara harga baru dengan harga apa? Rusak. Abu Muhammad tahu ini, pembisnis. Dibaham ini? Jelas ini? Misalnya contoh, jangan hampir. Ahmad, dia pesan baju ke Abu Muhammad. Jahit, karena ukuran khusus. Iya? Dia pesan. Warna, kain, semua. Setelah Abu Muhammad bawakan, Abu Ahmad coba, tarian dia tahu. Ternyata robek ketehannya. Bukan karena Ahmad robek. Tapi memang langsung didapat robek ketehannya. Ahmad punya dua pilihan. Apa itu? Boleh dikembalikan ke Abu Muhammad? Nggak jadi yang ini. Ganti yang baru. Atau boleh apa? Ganti Abu Muhammad. Tadi potong ini karena robek ketiaknya. Paham nggak ini? Ya tadi kalau udah robek ketiak misalnya 100 ribu. Kalau robek jadi berapa? 70 ribu. Nah sudah. Abu Muhammad kembalikan berapa? Selisih harga. Berapa ribu? Berapa puluh ribu? 30 ribu, boleh. Ini namanya khiyar aib. Boleh dalam syariat. Jelas? Khiyar apa ini? Khiyar aib. Dari sini nanti bisa kita katakan syarat yang mengatakan semua yang dibeli tidak boleh dikembalikan, itu syarat tidak boleh. Kecuali barang sudah memang dia persyaratkan, periksa dulu. Seperti saya lihat di barang misalnya di Alaska, apa kan sudah ada ceknya. Dia periksakan dulu. Ini ada pecahnya enggak atau tidak ada. Kecuali itu kan dia memang sudah periksa. Memang sudah apa? Periksa. Jelas kan? Tapi kalau langsung diangkat dari dos, dia bilang barang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh. Ini menipu. Sebetulnya ini sama dengan kucing dalam kamu. Dipahami kan? Beda yang dicontohkan, beda yang dikasih. Beda kalau kita memang beli langsung yang dicontohkan. Ini kita bawa ke kasirnya. Dan sekarang kita sendiri sudah ada. Periksa. Paham kan? Jelas ini? Ini Masya Allah. Namanya hiar apa ini? Hiar aib. Ya, hiar aib. Masya Allah. Boleh dengan dua itu tadi. Yang dua, kembali seperti itu. Iya. Kemudian masalah selanjutnya, wa ma kasabahul mabi. Ah, ada sebelum? Apa Zainuddin? Kira sudah itu saudaraku. Assalamualaikum. Dua kali gantung? Oh, sekali. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti bukan salah antum ya. Salah fotokopi. Saya kira antum yang hayal. Baik, selanjutnya. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa makasabahul mabi. Ini di tengah kiar syarat ini. Kiar aib. Wama kasabahul mabi au hadatatihi min nama'in munfasilin qabla ilmihi bil aibi. Ini kalau seandainya ada terjadi, fahuwa lahu li'annal kharaj bid-daman wa intalifat sil'ah au u'tiqal 'abd au ta'adzara raddu falahu arsul 'ain. Masya Allah. Cabang tadi, wa ma kasabahul mabi, apa yang sudah dipakai oleh si pembeli. Jadi kan dia beli, dia pakai, dia tidak tahu kalau ada apanya, dia tidak tahu kalau ada apa aibnya. Dia pakai au hadatsani nama min nama, atau muncul pada barang yang dia pakai itu nama berkembang dengan yang munfasil, dengan sesuatu yang terpisah. Kenapa saudara? Anu nyatu? Apa? Hasolatihi min nama. Sama ini maknanya. Hasol dicetakan ini katanya hasolat. Hasolat? Saudara? Kita hadatsa. Sama maknanya hadata hasola. Nah, jadi kita lihat dulu maka sabahul mabi. Apa yang telah dipakai oleh si mabi? Nah, si pembeli. Atau hadata terjadi fihi min nama, padanya berupa hal yang nama berkembang. Ini barang. Qobla ilmihi bil aib. Sebelum dia tahu aibnya. Misalnya apa? Nanti ada bentuk contoh. Dia beli unta atau beli kambing yang musirah, yang sudah tahan air susunya. Sudah tahan air susunya. Sebelumnya dia sudah tahan. Setelah itu dia lepas, dia bawa ke pasar. Dia mau jual, orang melihat, Masya Allah, banyak air susunya. Paham kan? Akhirnya orang beli karena banyak air susunya. Paham? Dia tidak tahu kalau dia ditipu. Setelah dia pakai, dia pakai itu untanya, dia pakai sapinya, dia pakai. Dia peras, ternyata sekali peras sudah tidak ada lagi air susunya. Sudah ada hasolan nama, ada sesuatu yang keluar, berkembang dan terpisah darinya. Terpisah, kalau masih ada di barangnya tidak ada masalah, langsung saya kembalikan. Ini apa? Sudah terpisah. Paham ini? Misalnya tadi juga dia beli sesuatu ya, bisa beranak kambing Sebelum dia tahu aibnya, sudah beranak. Ini anaknya untuk siapa? Kan dia mau kembalikan. Karena ada aib. Kiar goban, kiar aib. Anaknya? Paham kan? Ditanya aja. Kata beliau, qabla ilmi bil aib, sebelum dia tahu aibnya, fahualah, maka itu untuknya. Yang berkembang terpisah itu, untuknya, untuk siapa? Miliknya siapa? Si pembeli. Miliknya si pembeli. Kenapa? Li'anna al-kharaj bid-dhaman. Karena al-kharaj yang keluar di tengah itu adalah miliknya si penjamin, maksudnya si pembelinya. Dipahami ini? Si pembelinya. Karena kalau dia rusak, dia juga kan yang mengganti. Betul gak? Kan kalau rusak dia mengganti. Berarti kalau apa yang berkembang di tengah perjalanan itu, dia juga yang punya. Karena memang sudah akar. Sudah akar. Dan ini kata mereka, al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman. Ini Masya Allah. Yaitu maksudnya siapa yang atasnya domannya, domannya, dendanya, jaminannya, kalau dia rusak, maka punyanya juga itu. Punyanya juga itu. Ya, mereka contohkan misalnya dia beli kambing, sebelum dia tahu kalau itu kambing ada aibnya dan tidak jelas ada aibnya, kemudian kambing itu ya ada air susunya setelah itu atau lahir anaknya, maka ini yang punya yang beli sebelum dia tahu. Terus fahualah li'an al-qarad bid-doman. Wa in tarifati sil'ah. Kalau dia sudah dilakukan, dia pakai barangnya. Rusak barangnya. Hilang barangnya. Tarifat, rusakkah, hilangkah? Al-utiqal 'abd, atau dia budak, dia beli budak, ternyata ada aibnya. Tapi setelah dia beli, dia merdekakan. Setelah dia merdekakan, ternyata ada aibnya. Al-ta'addara radduhu, atau dia tidak bisa kembalikan. Tidak bisa dia kembalikan. Maka apa yang terjadi? Falahu arsul aib. Maka sudah, tidak usah dikembalikan. Dia hanya boleh sekarang satu. Kalau tadi kan, boleh dia punya hak untuk kembalikan, dan juga boleh dia apa? Dia tidak kembalikan, tapi ambil arsul. Kalau sini, barang sudah dipakai. Iya kan? Wa makasabahu al-nabi. Sudah dipakai oleh si pembeli. Setelah dipakai, ternyata dia tahu ada apanya. Aibnya. Apa harus terjadi? Kan kalau antum kembalikan saja bahaya. Kasihan, ini jadi barang bekas, dia pasti jual. Paham? Kalau sudah dipakai, maka di sini kata beliau, falahu arsyil aib. Boleh baginya untuk mengambil arsy. Aib, selisih harga karena adanya apa? Aib tadi. Jelas, seperti kita contohkan tadi itu. Ya, Ahmad beli baju 100 ribu di Abu Muhammad. Paham kan? Ternyata robek, tapi Ahmad sudah pakai 1 bulan, 2 bulan, baru dia tahu ternyata robek keteaknya. Paham ini? Maka di sini boleh gak dikembalikan? Ya, kembalikan mau diapa juga sama Abu Muhammad. Kan begitu? Mau dijual, tidak ada yang mau beli. Kan begitu? Kan? Nah, mau disumbang, kasihan dia pedagang. Iya, namanya pedagang ya berdagang, bukan menyumbang. Kan begitu? Pedagang-pedagang menyumbang. Lain. Ah, sekarang dia harus apa? Minta saja sama Abu Muhammad, apa? Arsnya. Karena ternyata cacat itu yang saya beli. Nah, minta arsnya saja, gak usah kembalikan barang. Arsnya berapa tadi? Berapa tadi contohnya Abu Muhammad sama Ahmad? Ahmad 30 ribu. Boleh, ini Masya Allah. Rijian, ini cabang masalah. Cabang masalah. Selesai. Nah, ini juga hiar aib ini. Hiar aib ini, ini bentuknya mirip dengan hiar setelahnya, hiar tajlis. Cuma bedanya hiar aib tadi itu si pembeli dan si penjual tidak tahu. Kalau ada aibnya. Bagaimana kalau si penjual tahu tapi dia tak bilang ke si pembeli, ah, ini khiyar lain namanya. Aib juga tapi namanya lain di sisi fuqaha. Nah, masuk istilahnya. Tadi itu keduanya apa? Tidak tahu kalau ada aibnya, maka dia punya khiyar aib. Bang, sekarang lanjut lagi. Kata baru qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung sampaikan hadis, tapi yang beliau inginkan adalah khiyar yang tadi. Ya. Kata beliau rahimallahu taala qolan Nabi, la tusirrul ibl wal ghanam faman ibta'aha ba'da dhalika fa huwa bi khairin nadharaini ba'da ay yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakitaha raddaha wa sa'an min tamar. Masya Allah. Ini namanya khiyar tajlis. Apa namanya Mubar? Khiyar tajlis. Kenapa dinamakan khiyar tajlis? Karena si penjual tahu kalau ini barang cacat, tapi dia tidak sebutkan, dia sembunyikan. Dia dallasa. Apa dia dallasa? Dia tutupi. Jelas ini? Makanya dibilang khiyar apa? Khiyar tajlis. Karena dia tahu. Si penjualnya apa? Tahu. Ada aibnya. Iya, seperti ini. Jual beli seperti ini tidak sah. Karena hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusir la tusarrul ibil. Jangan kalian menahan air susunya unta. Wal ghanam dan kambing. Maksudnya menahan supaya dikelihatan nanti kalau mau dijual, oi masya Allah halu. Ini kambing banyak air susunya. Unta ini banyak air susunya. Di tasriah. Sekarang kata Nabi, faman bata'aha, siapa yang membelinya? Ba'a menjual. Ini ibta'a. Apa artinya? Apa artinya? Siapa yang membelinya? Ba'da dalik setelah itu, setelah ditasriah oleh si penjual, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia punya dua pilihan. Ini namanya khiyar. Ketika dibilang punya pilihan, ini namanya apa? Namanya apa ini? Khiyar. Ha. Ba'da ayyah lubah, setelah dia memerasnya, karena otomatis kalau ini tasriah ini, khiyar tajlis ini setelah dia pakai. Setelah dia apa? Setelah dia apa? Pakai. Setelah dia ayyah lubah memerasnya, dia peras air susunya, habis, tidak muncul-muncul lagi. Dipaham ini? Tidak ada lagi setelah itu muncul. Maka dia punya dua pilihan. Pertama, in rodiyaha amsaka. Kalau dia ridho, biar nih, alhamdulillah, minimal saya gorok. Tidak ada air susunya, tapi saya makan saja apa? Dagingnya. Dia bilang begitu. Dia ridho. Biar tidak apa-apa, alhamdulillah. Dah, dosanya. Jelas saya, alhamdulillah. Ya, kambing lumayan, bisa dimakan Ahmad. Nah, dia tahan, tapi wa in sakitoha, kalau dia tidak ridho, merasa sudah ditipu, maka roddaha, dia boleh kembalikan. Tapi wa so'an min tamar, dia tambah satu so' dari kurma. Untuk apa? Kenapa tambah satu so'? Karena dia sudah peras susu. Paham ini? Karena dia sudah apa? Sudah peras susunya. Anda paham ini? Paham kan? Kan tidak bisa lagi. Ini riba. Ya kan? Susu dengan susu. Kenapa susu dengan kurma? Paham? Ini riba. Dibolehkan. Mau dia apa? Masa mau dikembalikan susu di dalam kantongnya? Paham? Ini dibolehkan. Karena memang ada masalahnya seperti itu. Dibolehkan. Jelas? Jelas ini? Mudah ini? Ini langsung jelaskan hadis Nabi. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia punya pilihan hak khiyar. Khiyar, namanya khiyar tajlis. Khiyar apa ini? Khiyar tajlis. Wa fa amma in alima tasriyataha qabla hal biha raddaha wala syai' ma'a. Adapun kalau dia tahu kalau ini telah ditasriyah, ternyata ini kambing yang saya beli tadi ditahan susunya, ditahan air susunya, unta ini sebelum dia meras, maka langsung saya dia kembalikan tanpa ada sesuatu apa lagi. Maksudnya tanpa ada kurma. Tadi kan kurma satu sok itu untuk apa? Karena sudah diperas susunya. Kalau belum, langsung saja. Merasa ditipu, maka langsung saja dikembalikan. Iya. Dan ini pendapat yang seperti ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama menyelisih apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, yang dia katakan tidak ada khiyar, tidak boleh kembali-kembali lagi. Ini Abu Hanifah, tapi tidak punya dalil. Ya, mayoritas ulama berpendapat dia boleh pegang, tahan untuk dirinya atau dia kembalikan. Abu Hanifah punya pendapat yang berbeda dengan mayoritas, katanya tidak ada khiyar, tapi pendapat beliau ini dibantah dengan dalil yang ada di buku. Pendapat itu dibantah dengan dalil yang ada. Yang ada di mana? Di buku. Ya. Dan khiyar tadlis ini banyak bentuknya. Insya Allah juga kita akan baca nanti, besok selanjutnya. Ya, khiyar tadlis ini banyak prakteknya di pasar. Dicontohkan oleh para ulama, kalau sekarang ini penjual ikan, dia taruh itu sesuatu di bagian ganjal. Ya, disimpan ikan di atasnya, tapi di bawah karpetnya itu dia taruh apa? Sesuatu yang menggembung begini. Setelah itu dia letakkan ikan mayronya di atas supaya dilihat, wih banyak itu. Iya, paham kan? Atau penjual, anggaplah penjual rambutan, ya, dia simpan yang segar-segar di atasnya. Pada saat dia timpal di plastik, ternyata bagian bawahnya adalah yang sudah lama. Ini dia. Kalau kita dapat seperti antum dapat seperti itu, boleh untuk kembalikan. Tapi saya lihat yang baru, boleh dikembalikan. Kalau sudah dimakan, kembalikan dengan uang. Kembalikan dengan uang nilai makannya tadi, nilai yang sudah dimakan. Jelas kan? Nanti banyak lagi bentuknya. Insya Allah, contohnya besok.